Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurumiyah. Al-Maf'ulul Mutlaq. Jadi kurang titik ya, tertulis Al-Mutlaq, kurang titik. Al-Maf'ulu Al-Mutlaq. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-maf'ulul mutlaq wa huwal masdar al-fablatu al-mu'akkidatu li'amilihi aw al-mubayyinu li'naw'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlaq adalah masdar pelengkap kalam yang menguatkan amilnya atau menjelaskan jenis amilnya atau jumlah amilnya. Fal mu'akkidu li amilihi, adapun contoh yang menguatkan amilnya, nahu wa kallamallahu Musa takliman wa qauluka, dan contoh ucapanmu darabtu darban. Wal mubayyinu li naw'i amilihi, adapun contoh yang menjelaskan jenis amilnya, nahu fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Dan kami mengadab mereka dengan adab yang dilakukan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Wa qauluka darabtu Zaidan darbal amir, dan ucapanmu aku memukul Zaid seperti pemimpin memukul rakyatnya. Wal mubayyinu li adadi amilihi, adapun contoh yang menjelaskan jumlah amilnya, nahu fadukkata dakkatan wahidatan, maka ketuanya digoncang dengan sekali goncangan. Wa qauluka barabtu Zaidan barbataini, dan ucapanmu aku memukul Zaid dua kali pukulan. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlaq ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Fa in wafaqa lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun kama taqaddam. Jika maf'ul mutlaq itu lafadznya sama dengan fi'ilnya, maka disebut lafzi, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Wa in wafaqa makna fi'lihi fa huwa ma'nawi. Jika sama maknanya saja dengan fi'ilnya, maka disebut ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan, aku betul-betul duduk Wal masdar wa ismul hadathi as-sadiru minal fa'il. Masdar itu isim yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. Wa takribuhu ayyuqala, untuk lebih jelasnya lagi bisa dikatakan walladhi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Masdar itu isim urutan nomor tiga dalam tasrif fi'il. Nahwu daraba yadribu darban. Darban urutan ketiga. Waqad tunsabu asya alal maf'ulil mutlaq. Wa illam takun masdaran. Wadhalika ala sabirin niyabati anil masdar. Sungguh atau terkadang ada beberapa lafad dinasab menjadi maf'ul mutlak sekalipun tidak berbentuk masdar. Hal itu dilakukan sebagai ganti dari masdar. Nahwu kullun wa ba'dun mudhafain ilal masdar. Seperti kullun dan ba'dun yang mudhaf kepada masdar. Nahwu fala tamilu kullal bayil walau taqawwal alaina ba'dal aqawil. Wakal adat termasuk juga bilangan. Nahu fajliduhum thamanina jaldatan. Fathamanina maf'ulun mutlak. Wajaldatan tamyizun. Wakasma'il alat, seperti isim-isim yang menunjukkan alat dari perbuatan fi'il. Nahu darabtuhu sautan au asan au mikra'atan. Naam. Taib. Pembahasan tentang al-maf'ul mutlak fihi masail, ada beberapa yang perlu kita pelajari. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama ini tentang definisi al-maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak wa al-masdarul fablatul mu'akidatu li amirihi au al-mubayyinu li naw'ihi au adadi. Maf'ul mutlak itu adalah masdar fadlah, itu pelengkap dalam jumlah. Jadi artinya fadlah itu pelengkap. Kalau pokok jumlah namanya apa? Umdah. Artinya pelengkap, seandainya tidak disebutkan jumlahnya itu sudah sempurna. Nah, al-maf'ul mutlak ialah masdar pelengkap jumlah yang menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau bilangannya. Nahwu darabtu zaidan darban. Darban maf'ul mutlak, dia masdar fadlah pelengkap. Nah, seandainya dibuang, kemudian yang tersisa darabtu zaidan, kalam tersebut sudah sempurna. Nah, darban di sini termasuk yang menguatkan amilnya, sehingga artinya ialah sungguh aku telah memukul Zaid. Darabtu zaidan darban. Asaniyah al-masdar walladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Ini pengertian masdar yang sederhana ialah isim yang terletak pada urutan ketiga tasrif fi'il. Nahu daraba yadribu darban, qatala yaqtulu qatalan, kataba yaktubu qatban wa kitabatan, jalasa yajlisu julusan, waqafa yaqifu wuqufan, Na'ama yanamu nauman, sa'ya siru sayran, dan yang seterusnya. Urutan yang ketiga dalam tasrif fi'il ini masdar. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, al-maf'ul mutlaqu qisman, lafdhiyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlaq terbagi dua. Ini dilihat dari sisi kesamaan lafadznya atau tidak ya, dengan amilnya. Terbagi dua, lafdhi wa ma'nawi. Fa yuwafaqa lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Jika sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya, maka disebut maf'ul mutlaq lafdhi. Nahwu darabtu zaidan darban. Darban itu lafadznya sama dengan darabtu ya. Nah, maka darban maf'ul mutlaq lafdhi. Fa'in wafaqa makna fi'lihi fawa maknawiyun. Dan jika kesamaan dengan fi'il hanya pada maknanya saja, maka disebut maf'ul mutlaq maknawi. Berarti ini beda lafad tapi maknanya sama. Nahwu jalastu ku'udan. Nah, ku'udan itu artinya duduk. Jalastu juga duduk ya. Na'am. Maka ku'udan disebut maf'ul mutlaq maknawi. Beda lafad dengan fi'ilnya tapi sama maknanya. Qumtu wukufan. Aku betul-betul berdiri. Nah, wukufan sama qumtu itu maknanya sama tapi beda lafad. Maka disebut maf'ul mutlaq maknawi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, al-maf'ul mutlaq bin nadhari ila fa'idatihi, salah satu anwa. Maf'ul mutlaq jika dilihat dari fungsinya ada tiga macam. Kalau tadi dilihat dari siapa ini lafadznya ya, bin nadhar ila lafdhihi. Naam, ada dua, lafdhi wa maknawi. Kalau ini bin nadhar ila fa'idatihi, dilihat dari fungsinya ada tiga macam. Al-awwal mu'akkidun lil'amil. Yang pertama, fungsinya menguatkan amilnya. Nahwu qawlihi ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Allahu lafdul jalalah fa'il, Musa maf'ul bi, takliman maf'ul mutlaq ditaukid. Jadi maknanya sungguh Allah Ta'ala berfirman di hadapan Nabi Musa ya. Nah, darabtu zaidan darban. Nah, darban maf'ul mutlaq li taukid. Sungguh aku memukul Zaid. Asani mubayyinun li nau'il amil. Yang kedua menjelaskan jenis amilnya. Nahwu darabtu Zaidan darbal amiri. Aku memukul Zaid seperti panglima memukul anak buahnya atau pemimpin memukul rakyatnya. Idhofatil masdar. Cirinya masdarnya mudhof. Jadi kalau ada masdar mudhof yang memiliki kesamaan lafad dengan fi'ilnya atau kesamaan makna, itu namanya maf'ul mutlaq linau. Maf'ul mutlaq yang menjelaskan jenis amilnya. Jalastu julusan hasanan. Aku duduk dengan duduk yang bagus. Bisifatin, dengan cara diberi sifat atau na'at. Jadi kalau ada masdar yang sama lafadznya dengan fi'ilnya atau semakna, kemudian masdar itu dikasih sifat, dikasih na'at, maka ini contoh maf'ul mutlak linnaum. Darabtu ad-darba, aku memukul dengan pukulan tersebut. Bi'al al-ahdiyah, dikasih al-al-ahdiyah. Jadi kalau ada masdar kok dikasih al yang sama lafadznya dengan fi'ilnya atau semakna, maka ini contoh maf'ul mutlak linnaum. Naam. Atsalis mubayyinun li adadil amil. Yang ketiga menjelaskan jumlah amilnya. Bukan berarti amilnya itu dua, bukan. Cuma kandungan maknanya menunjukkan makna dua. Ya. Jangan salah paham. Di sini bukan berarti amilnya dua. Dua lafaz tidak. Amilnya cuma satu lafaz. Tapi memiliki kandungan makna dua kali melakukan, ya. Nahwu darabtu Zaidan darbatan, ya. Au darbataini au darabat. Nah, ya. Itu menunjukkan makna satu, dua, tiga bilangan pokoknya, ya. Aku memukul Zaid darbatan dengan sekali pukulan. Berarti perbuatan memukulnya dilakukan sekali. Audar batain atau dua kali pukulan, audar abad atau beberapa kali pukulan, yang menunjukkan perbuatan dilakukan dengan jumlah tertentu, ya, disebut maf'ul mutlak lil adad. Taib. Al mas'alah itu al khamisah. Ini semakin diperjelas. Al maf'ul mutlak al mu'akkidu lil amil la yusanna wa la yujma'u ittifaqin. Maf'ul mutlak yang berfungsi menguatkan amilnya atau maf'ul mutlak li taukid, masdarnya tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dijamakkan berdasarkan kesepakatan. Jadi wa kallamallahu Musa takliman, enggak boleh taklimaini, enggak boleh taklimat. Darabtu Zaidan darban, enggak boleh darbaini, enggak boleh darabat. Kalau memang difungsikan sebagai maf'ul mutlak li taukid, masdarnya tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dijamakkan. Ittifaq berdasarkan kesepakatan para ulama ahli nahwu. Al mas'alatu as-sadisah, al maf'ul mutlaq al mubayyin li naw'il amil wa adadihi yusanna wa ijma'. Adapun maf'ul mutlaq yang menjelaskan jenis amilnya atau jumlah amilnya, maka boleh dimusanakan, boleh dijamakkan. Al-mas'alatu as-sabi'ah, tunsabu asya' alal maf'ulil mutlaq wa illam takun masdaran wa dhalika ala sabili niyabati alil masdar wa dhalika fi thalathati asya'. Ada beberapa lafad yang dinasab menjadi maf'ul mutlaq sekalipun tidak berbentuk masdar, dan itu dianggap mewakili masdar atau disebut dengan apa ini, naibul masdar. Jadi kalau ngasih kedudukan al-maf'ulul mutlak naibul masdar, ini ada tiga lafaz, kullun wa ba'dun mudhafani lil masdar, kullun dan ba'dun yang mudhaf pada masdar, maka kullun dan ba'dun jadi maf'ul mutlak naibul masdar. Nahwu qawli ta'ala fala tamilu kullal mayil, maka janganlah kalian menyimpang dengan penyimpangan yang total atau penuh. kullal mail, kullun mudhaf kepada al mail, maka ini namanya apa ini? Maful mutlak naibul masdar. Kalau ditanya termasuk maful mutlak yang berfungsi apa? Jawabannya linau ya. Nah, menjelaskan jenis amilnya karena mudhaf. Walau taqawwal alaina ba'dal aqawil, seandainya dia membuat-buat ucapan dusta atas kami dengan sebagian ucapan. Naam, ini ba'dal aqawil, ba'dun mudhaf kepada al-aqawil. Naam, maka disebut maful mutlak naibul masdar. Nah, ini juga termasuk maful mutlak linau karena mudhaf. Kemudian al-adad, bilangan. Nahwu qawli ta'ala fajriduhum samanina jaldatan, cambuklah mereka samanina jaldatan dengan 80 kali cambuk. Samanina maf'ul mutlak naibul masdar, wa jaldatan tamyiz. Yang ketiga ismul a'la, isim yang menunjukkan alat perbuatan. Di sini perlu diperhatikan syarat menjadi maf'ul mutlak naibul masdar. Yang pertama, dia adalah alat melakukan perbuatan. Yang kedua, alat tersebut sesuai dengan makna fi'ilnya. Kalau enggak sesuai dengan makna fi'ilnya, enggak boleh jadi maf'ul mutlak naibul masdar, walaupun dia menunjukkan alat. Nah, benar-benar alat. Nahwu darabtuhu sautan, aku memukulnya sautan dengan cambuk. Cambuk memang alat untuk memukul, ya. Nah, kalau seandainya darabtuhu hajaran, aku memukul dia dengan batu, enggak boleh. Kenapa? Batu bukan untuk memukul, tapi untuk melempar, ya. Nah. Baik. Atau darabtuhu kitaban, aku memukul dia dengan kitab, enggak boleh kitaban jadi maf'ul mutlak naibul masdar. Kenapa? Karena kitab tidak merupakan alat untuk memukul. Berarti harus benar-benar alat yang mu'tabar dalam melakukan perbuatannya itu, ya. Cambuk memang dipersiapkan untuk mukul, ya gitu. Au asan atau tongkat, memang tongkat dipersiapkan untuk mukul. Atau mikra'ah, palu. Nah. Nah, ikra'ah bisa diartikan palu atau alat untuk mengetuk pintu, ya. Nah, kalau palu lebih populer dengan mitraqah, ya. Tapi mikro'at juga sama, memang itu alat untuk mukul. Nah, Ini semuanya namanya maf'ul mutlak naibul masdar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini tentang al maf'ul mutlak. Ya, jadi intinya ciri maf'ul mutlak itu ialah masdar atau lafaz-lafaz yang bukan masdar tapi mewakili masdar atau disebut naibul masdar. Kalau bukan itu berarti bukan maf'ul mutlak tapi mungkin maf'ul-maf'ul yang lain. Nah, taib wallahu ta'ala alam suwab. Apakah hanya Ibnu Am atau Ibnu Um atau Ibnu Am yang boleh dibaca empat bacaan pada bab mutaf ila mutaf ila ya ilmu takalif? Nah, ya, kalau munadanya berupa isim yang mutaf kepada lafad yang mutaf kepada ya mutakalim, kalau bukan Ibnu Um dan Ibnu Am hanya boleh dibaca dua bacaan. Kalau lafadznya Ibnu Um atau Ibnu Am baru boleh dibaca empat bacaan. Begitu maksudnya. Wallahu ta'ala bissawab. Lam azurka ingkana maradun fi baitik. Aku tidak mau mengunjungimu jika ada penyakit di rumahmu. Apakah ini bisa untuk contoh makna yang artinya hasola? Nah, boleh. Berarti tam ya. Maradun fa'ilnya. Wa in kana dhu usratin. Nah itu dhu di sini fa'ilnya kana. Kananya artinya hasalah ya. Tam. Kun fayakun. Nah itu ya. Dhamir yang ada pada kun dan fayakunu fa'il. Karena saat itu kana artinya hasalah ya. Nah. Tam. Taib. Wallahu ta'ala bissawab. Jazakum khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.